Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang baru, pada masih dalam kitab Shalah, yaitu bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Iqra ya Jabir. Wa arba'un wa salatul lail. Tayyib ahsan tabarakallahu fik. Qala al-muallif rahimahullah babun salatut tatawwu. Ini bab yang ke-6, bab tentang salat tatawwu, yakni salat-salat nafilah atau salat sunnah. Hiya arba'un qabla zuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya' wa rak'atani qabla al-fajri wa salatu al-duha wa salatu al-layli wa aktharuha 13 rak'atan yutiru fi akhiriha bi rak'atin wa tahiyyatu al-masjidi wal istikharatu wa rak'atani baina kulli adhanin wa iqamah. Beliau mengatakan ia arba'un qabla zuhri, salat tatawu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat setelahnya. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atani qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar, yakni sebelum subuh, sebelum salat subuh. Wa salatu ad-duha, dan salat ad-duha. Wa salatu al-lail, dan salat malam. Wa aktsaruha 13 rak'atan yutiru fi akhiriha bi rak'atin, dan paling banyak salat lail itu adalah 13 rakaat diakhiri dengan witir 1 rakaat. Wa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid wal istikhara, salat istikhara. Wa rak'atani baina kulli adhanin wa iqamah, dan 2 rakaat setelah, afwan, 2 rakaat antara azan dan iqamah. Baik, ini bab yang ke-6 dari kitab Shalah, yaitu pembicaraan tentang salatu tatawu, salat sunnah. Setelah selesai dari salat wajib dan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengannya, maka beliau masuk pada salatu tatawu. Ini masih dalam rangkaian pembicaraan tentang salat yang merupakan amalan paling utama di dalam Islam. Baik. Tatawu, asal makna bahasanya adalah fi'lu ta'ah. Asal makna tatawu adalah fi'lu ta'ah, melakukan ketaatan. Tatawwa'a ya tatawwa'un, maknanya adalah fa'ala ta'ah, melakukan ketaatan. Tetapi di dalam syariat, salat tatawu adalah ma zadat 'ala shalawat al-mafruḍah. Ma zadat 'ala shalawat al-mafruḍah. Salat yang melebihi salat-salat wajib, artinya selain salat-salat wajib. Berdasarkan hadis Talha bin Ubaidillah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka beliau menjawab khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat yang 5 waktu pada siang dan malam hari. Faqala sa'il hal alayya ghairuha? Maka orang itu pun bertanya lagi, apakah ada salat lain yang wajib atasku selain itu? Qala la illa an tatawwa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak kecuali an tatawwa'a, engkau mau melakukan tatawwu, yakni salat-salat sunnah. Ini asal penamaan salatut tatawwu. Baik. Walaupun pada sebagian salatut tatawwu ulama khilaf apakah hukumnya sunnah atau wajib, sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita rinci pada pembahasannya. Tetapi yang pasti, salatu tatawu ma zadat ala salawat al-mafruudah, selain daripada salat yang 5 waktu. Hukumnya bisa jadi wajib, hukumnya bisa jadi sunnah. Ala khilafin bainal ulama. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, perlu kita ketahui apa ahamiyah atau urgensi salat tatawu. Pertama sekali, secara umum, salat adalah amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah." Dan ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Yang kedua, salat adalah amalan yang dapat memasukkan seseorang ke surga dan meninggikan derajatnya. Yakni salat-salat tatawu akan meninggikan derajat seseorang di surga. Seperti dalam hadis Rabi'ah bin Malik Al-Aslami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sal, mintalah." Faqultu, maka dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu dapat menemanimu di surga. Faqala wa ghairu dzalik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa tidak ada permintaan selain itu?" Qultu huwa dzak. Aku katakan, kata Rabi'ah bin Malik, itu saja yang aku minta. Subhanallah, para sahabat tidak minta lebih daripada al-jannah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud." Maka tolonglah aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka ini menunjukkan apa? Disunahkan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sebab tentunya kalau mau dikatakan memperbanyak sujud untuk sholat wajib, tidak mungkin. Karena sholat wajib sudah ditentukan, tidak mungkin diperbanyak sujud. Adapun sholat sunnah, maka kita disunahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah, berarti semakin banyak sujud kita. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu dengannya dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Di setiap satu sujud diangkat satu derajat dan dihapus satu kesalahan. Demikian pula dalam hadis qudsi yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintai dia. Maka memperbanyak salat sunnah dapat meraih keutamaan berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Demikian pula manfaat yang sangat besar apabila seseorang memperbanyak salat tatawu, salat-salat sunnah, yaitu akan dapat menutupi kekurangan dalam salat wajib. Kekurangan-kekurangan dalam salat wajib. Iya. Dan salat wajib itu banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Ammar bin Yasir, beliau bersabda, "Inna ar-rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha, tus'uha, sumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulutsuha, nisfuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dia itu selesai dari salatnya dan tidak ada yang ditulis baginya kecuali 1/10 saja atau 1/9 saja atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6 atau 1/5 atau 1/4 atau 1/3 atau setengah. Jadi kebanyakan orang tidak mendapatkan seluruh pahala salat tetapi hanya sesuai dengan kualitas salat yang dia lakukan tersebut. Iya. Kalau kurang ikhlasnya, kurang khusyuknya, kurang ittiba'nya dan lain sebagainya, maka tentunya salatnya tidak akan dinilai secara sempurna. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan salat-salat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah." Ini hadis Abu Dzar. bahwasannya yang pertama akan dihisab atas manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Yaqulu rabbuna lil malaika wa huwa a'lam. Allah rabbuna berkata kepada malaikat dan tentunya Allah yang lebih mengetahui, unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Lihatlah pada salat hambaku apakah dia sempurnakan atau dia kurangi. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Maka apabila salatnya sempurna ditulis secara sempurna. Wa in kanan taqasa minha syai'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Dan apabila ternyata salatnya memiliki kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Maka apabila dia memiliki salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku ini salatnya dia, yakni salat wajibnya dari salat sunnahnya. Summa tu'khadul a'mal 'ala dzalik. Kemudian seluruh amalan dibuat seperti itu. Yakni setiap amalan yang wajib apabila kurang ditambahkan dari amalan yang sunnah. Ini diantara keutamaan melakukan salat-salat sunnah. Baik. Kemudian ulama menjelaskan salat sunnah itu terbagi menjadi dua bentuk secara garis besarnya. Ada yang dinamakan dengan tatawu' mutlak dan tatawu' muqayyad. Tatawu' mutlak dan tatawu' muqayyad. Salat sunnah mutlaqah dan salat sunnah muqayyadah. Yang dimaksud dengan salat sunnah mutlaqah adalah salat yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki batasan rakaatnya. Baik, ini dimaksud dengan tatawu' mutlak. Tidak ada sebab dan tidak ada batasan rakaatnya. Dan juga tidak diniatkan secara khusus untuk melakukan sholat sunat ini dan itu. Tetapi niat sholat sunnah saja. Baik. Dan bisa dilakukan kapan saja semampunya seseorang, tidak ada batasan rakaat, tidak ada batasan waktu, kecuali terlarang di waktu-waktu terlarang sholat, yaitu 5 waktu. Yang pertama setelah subuh, yang kedua ketika matahari mulai terbenam, mulai terbit sampai betul-betul dia nampak, yang ketiga ketika matahari berada di tengah sampai dia tergelincir, yang keempat ba'dal asar, yang kelima ketika matahari mulai tenggelam sampai dia betul-betul hilang. Ini 5 waktu yang kita dilarang melakukan sholat sunnah mutlak, dan ini pendapat yang kuat. Yang dilarang di situ hanyalah sholat-sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka dibolehkan. Baik. Ini yang pertama, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah muqayyadah, at-tatawu' al-muqayyad. Yaitu sholat-sholat sunnah yang terdapat nasnya secara khusus akan disyariatkannya. Sholat-sholat sunnah yang terdapat nas secara khusus akan disyariatkannya sholat tersebut. Adapun sebelumnya, di antara dalil yang menyebutkan tentang sholat sunnah mutlak adalah hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, annahu shalla 'adadan katsiran. Bahwasannya Abu Dzar sholat dengan memperbanyak rakaat. Di sholat banyak sekali rakaatnya. Setelah salam 2 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat terus. Falamma sallama, qala lahu al-Ahnaf ibn Qais. Maka ketika beliau mengucapkan salam, Al-Ahnaf bin Qais berkata kepadanya, hal tadri in sarafta ala syaf'in aw ala witrin? Apakah engkau tahu engkau salat genap atau ganjil? Qala, maka kata Abu Dzar, illa akun adri fa inna Allah yadri. Kalaupun aku tidak tahu, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengarkan kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta 'anhu biha khati'atan." Tidaklah seseorang hamba yang sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan itu dan menghilangkan darinya satu kesalahan. Ini menunjukkan dalil, di antara banyak dalil, salat sunnah mutlak. Baik. Adapun sholat sunnah muqayyad itu terbagi dua. Ada as-sunan ar-rawatib dan as-sunan ghairur rawatib. Sholat sunnah secara garis besar terbagi dua, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Kemudian sholat sunnah muqayyad terbagi dua lagi, as-sunan ar-rawatib dan as-sunan ghairur rawatib. Yang dimaksud dengan as-sunan ar-rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat-sholat wajib. Sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat-sholat wajib. Dan itu juga terbagi dua, as-sunan al-qabliyah dan as-sunan al-ba'diyah. Sunnah sebelum sholat wajib dan sunnah setelah sholat wajib. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, ada hikmah yang penting yang disebutkan para ulama yang harus kita ketahui. Hikmah adanya sholat-sholat sunnah rawatib ini. Hikmah yang pertama, sholat-sholat sunnah rawatib ini sebagai pembuka daripada sholat-sholat wajib agar seseorang dapat lebih khusyuk di dalam sholat. Karena dia baru saja lepas dari aktivitas duniawi atau aktivitas selain sholat, sehingga dia perlu semacam pemanasan. Sehingga hatinya sudah menjadi tenang sebagai persiapan untuk melakukan sholat wajib. Oleh karena itu, sholat sunnah-sunnah rawatib qobliyah ini akan sangat membantu seseorang untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat wajibnya. Iya. Hikmah yang kedua adalah untuk menutupi kekurangan. Ini khusus bagi sholat sunnah ba'diyah. Menutupi kekurangan sholat-sholat wajib. Iya. Kita kurang khusyuk di dalam sholat, mungkin kurang ikhlas, kurang ittiba, maka dengan adanya sholat-sholat sunnah rawatib ba'diyah, maka insyaallah ta'ala akan menutupi sholat-sholat wajib tersebut, kekurangan yang ada pada sholat-sholat wajib. Ini hikmahnya. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang menjadi inti daripada sholat sunnah rawatib. Ada tiga hadis. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Baik, dan sebelumnya sholat sunnah rawatib juga dibagi para ulama menjadi dua. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Adapun hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, di dalam As-Sahihain. Beliau mengatakan, hafiztu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salati subuh dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Berarti berapa semua? Atau? Hah? Berapa? 7. 10. Totalnya 10 rakaat. Hafiztu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat inilah yang dimaksud dengan salat muakkadah, 10 rakaat. 10 rakaat. Dobitnya apa? Muakkadah al-mudawama 'alaiha atau dawama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Ini 10 rakaat yang termasuk dalam kategori muakkadah inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa inda al-Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah yang termasuk muakkadah ada 12, yaitu 10 rakaat yang disebutkan tadi ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur totalnya jadi 4 rakaat. Berdasarkan hadis yang kedua, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti jadi berapa? Hah? 12. Dalam hadis Ibnu Umar sebelum zuhur disebutkan 2 rakaat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum zuhur disebutkan 4 rakaat. Berarti jadinya 12. Hadis yang ketiga, hadis Ummu Habibah. Hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat setiap hari dan malamnya, maka akan dibangun baginya satu rumah di surga. Subhanallah, setiap hari 12 rakaat, satu rumah di surga. Besok lagi 12 rakaat, satu rumah di surga. Masyaallah. Man shallat 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat pada siang hari dan malamnya, maka akan dibangun baginya sebuah rumah di surga. Qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut setelah aku dengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, menunjukkan keutamaan Ummu Habibah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dia dengarkan keutamaan 12 rakaat setiap hari dan malamnya salat-salat sunnah, maka beliau selalu melakukannya sampai akhir hayat beliau. Ini dalam riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan. Dan tambahannya sahih, yakni rincian 12 rakaat tersebut. Persis seperti hadis pertama dan kedua apabila digabung. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tambahan riwayat Tirmidzi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajar, dan 2 rakaat setelah salat fajar. Baik, ini salat sunnah rawatib muakkadah. Jadi kesimpulannya ada berapa rakaat ya? Man? Abul Faruk? Baik, kesimpulannya 12. Apa saja itu 12 ya? Mudain, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur 4, 2 rakaat setelah maghrib 6, 2 rakaat setelah isya 8, 2 rakaat sebelum subuh baru 10. 2 lagi? Ya Ali? Hah? 2 rakaat sebelum? Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Ini 12 muakkadah. Yang rajih pendapat Hanafiyah, 12. Adapun Malikiyah berpendapat tidak ada tahdid, tidak ada batasan. Tidak ada batasan jumlah rakaat sunnah rawatib. Terserah seorang mau mengerjakan berapa aja. Baik, adapun yang berdasarkan dalil, yang rajih pendapat Hanafiyah yaitu 12 rakaat. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah kurang 2 rakaat sebelum zuhur. Baik. Sekarang kita bahas perincian 12 rakaat tersebut. Pertama, salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Apa sebelumnya? Tadi 12 rakaat itu muakkadah. Maka selain itu ghairu muakkadah. Selain daripada 12 rakaat rawatib ini adalah ghairu muakkadah. Seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Maka ini ghairu muakkadah. Baik. Kita bahas satu persatu sunnatul fajar. Sunnah pada salat fajar. Ini termasuk salat sunnah yang sangat ditekankan. Di samping hadis yang sebelumnya juga terdapat hadis yang lain yang lebih menekankan sunnahnya salat sunnah sebelum fajar. Di dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadd minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjaga salat-salat nawafil melebihi salat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat-salat nawafil, salat-salat sunnah. Tetapi yang lebih beliau jaga adalah salat-salat sunnah, salat 2 rakaat sunnah sebelum fajar. Sampai dikatakan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga di dalam safar pun Nabi SAW meninggalkan seluruh sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Iya, ini tetap dilakukan Nabi SAW meskipun di dalam safar. Adapun selain daripada itu ditinggalkan oleh Nabi SAW dan ini sunnah. Sunnah meninggalkan sunnah terkiyah namanya. Sunnah meninggalkan amalan yang dilakukan ketika mukim, ditinggalkan ketika safar, yaitu sholat-sholat sunnah rawatib selain daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Demikian pula sholat witir sebagaimana akan datang pembahasannya. Baik. Juga disunnahkan pada sholat ini untuk meringankan. Ini faedah penting. Disunnahkan di dalam sholat ini untuk meringankan sholat 2 rakaat ini. Jadi tidak membaca ayat panjang maksudnya. Tidak memanjangkan sholat. Sholat 2 rakaat yang ringan. Iya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain khafifatain bainan nida wal iqamah min salati as-subh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamah dari salat subuh. Sehingga diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat sunnah fajar ini adalah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca pada 2 rakaat fajar ini firman Allah Subhanahu wa taala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat, yakni surat Al-Baqarah ayat ke-136 pada rakaat pertama. Wallati fi Ali Imran, dan pada rakaat kedua beliau membaca surat atau ayat dalam Ali Imran, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sampai akhir ayat, yaitu surat Ali Imran ayat ke-64. Jadi rakaat pertama membaca Al-Baqarah ayat ke-136, rakaat kedua membaca Ali Imran ayat ke-64. Dan terkadang pada rakaat kedua itu beliau gantikan dengan Ali Imran ayat ke-52. Seperti penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan terkadang beliau membaca falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ali Imran ayat ke-52, hadis juga riwayat Muslim. Baik, ini 3 bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat fajar. Faedah yang berkaitan dengan hal ini juga tentang al-ittija 'ala al-janbi al-ayman ba'da rak'atai al-fajr. Berbaring di atas pinggang sebelah kanan setelah salat sunnah fajar. Hadisnya sahih, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzin bil ula min salatil fajr qama wa rafa'a rak'atayn khafifatayn qabla salatil fajr ba'da an yastabina al-fajr thumma taja'a 'ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin yang pertama dari salat fajr telah diam, maka beliau bangkit melakukan 2 rakaat yang ringan sebelum sholat fajar. Setelah jelas terangnya fajar, yani setelah terbit fajar. Summa taja, kemudian beliau berbaring ala syiqqihil ayman di atas bagian tubuhnya yang kanan. Hatta ya'tiyahul muazzin lil iqamah, sampai muazzin datang untuk melakukan iqamah. Dan ulama khilaf apakah ini sesuatu yang disunahkan ataukah wajib ataukah makruh. Ini semuanya ada pendapat para ulama. Dan yang sahih, hal ini disunnahkan apabila itu dilakukan di rumah. Dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Sebab tidak dinukil satupun Nabi SAW melakukannya di masjid. Tidak pula para sahabat melakukannya di masjid. Baik. Demikian pula, hal itu dilakukan ketika seseorang tidak khawatir ketiduran. Jangan sampai malah ketiduran. Iya, ini tidak dibenarkan. Dia ketiduran sehingga tidak sholat subuh secara berjamaah. Dan disunahkan untuk mengqadha salat sunnah fajar ini apabila seorang tidak sempat melakukannya. Seperti dalam hadis Qais bin Amr. Atau kita katakan lebih tepat dibolehkan. Bahwasanya beliau berkata, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang melakukan salat setelah subuh 2 rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu subhi rak'atain." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Salat subuh hanya 2 rakaat. Kenapa mau ditambah lagi?" Faqala ar-rajul, maka orang itu mengatakan, "Inni lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablahuma." Sesungguhnya aku belum melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh. Fa shallaituhuma al'an, maka aku melakukan salat itu sekarang. Fa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendiamkan hal itu. Artinya ditetapkan. Di hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tetapi yang lebih afdal diqadha setelah terbitnya matahari. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atai al-fajr falyusallihima ba'dama tatlu'u asy-syams." Barang siapa yang belum salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia salat setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Ini yang lebih afdal karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Baik. Kemudian juga yang dibicarakan para ulama, apakah disunahkan setelah sholat atau setelah terbit fajar ini sholat sunnah yang lain selain daripada sholat sunnah fajar? Pendapat yang benar, pendapat yang kuat, setelah terbit fajar sebelum sholat subuh yang disunahkan hanyalah 2 rakaat, tidak lebih. Tidak ada sholat sunnah yang lain. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atay al-fajr." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, maka beliau tidak salat kecuali 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat. Dan juga terdapat asar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari bekas budaknya yang bernama Yasar. Yasar mengatakan, "Ra'an Ibnu Umar wa ana usalli ba'da thulu'il fajar." Ibnu Umar melihatku melakukan salat setelah terbit fajar. Faqala ya Yasar, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Wahai Yasar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan kami melakukan salat ini." Faqal, dan beliau berkata, "Liyabluq syahidukum ghaibakum la tusalli ba'dal fajri illa sajdatain." Hendaklah disampaikan orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang tidak hadir, "La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain." Janganlah kalian salat setelah fajar kecuali 2 sujud, yakni 2 rakaat maksudnya. Hadis diriwayatkan al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun hadis sebelumnya hadis Bukhari dan Muslim, yaitu ucapan Hafsah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atay al-fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terbit fajar tidak salat kecuali 2 rakaat. Baik, ini yang pertama, zuhur. Yang kedua, salat rawatib. Yang pertama subuh ya. Yang kedua zuhur. Salat rawatib zuhur. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang 3 bentuk hadis atau 3 sisi hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah zuhur. Yang pertama adalah rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. Ini dalam hadis Ibnu Umar tadi, hadis yang pertama. Hadis Ibnu Umar, hadis yang pertama tadi kita sebutkan. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhur." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Itu totalnya 6. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Baik. Dan juga hadis Ummu Habibah tadi pada riwayat Tirmidzi dirinci, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan yang ketiga, hadis Ummu Habibah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis Ummu Habibah, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia atas neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan hadis sahih di majmu'i turuqiha. Baik. Jadi kesimpulannya, zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Totalnya berapa? Hah? Lah, 4 rakaat tambah 4 rakaat jadi berapa? 8. Nah, dari 8 ini mana yang muakkadah dan mana yang ghairu muakkadah? Ya, Bu Zur'ah. Baik, yang ghairu muakkadah. Baik, ahsan. Jadi, dari 4 rakaat ini 6 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur muakkadah, ditambah 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Demikian pula disunnahkan mengqada salat sunnah rawatib zuhur ini apabila tertinggal. Apabila tertinggal. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahuna ba'daha. Sallahunna ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau salat setelahnya. Beliau salat sunnah setelahnya. Ini qada qabliyah. Demikian pula qada sunnah ba'diyah zuhur. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini ba'dal asr. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat setelah asar. Wa qad nahaha dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Fa sa'alathu anhuma fa qala. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya tentang itu dan beliau berkata, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'an rak'ataini ba'dal 'asr?" Wahai anaknya Abu Umayyah, engkau telah menanyakan 2 rakaat setelah asar. "Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais fashaghaluni 'an rak'ataini lataini ba'da dhuhri fahuma hatani." Sesungguhnya telah datang kepadaku tadi utusan-utusan dari Bani Abdul Qais, sehingga mereka menyibukkan aku sampai aku tidak melakukan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Maka 2 rakaat setelah asar ini sebagai penggantinya. Baik. Ini yang kedua, zuhur. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib al-asar. Adapun sebelum asar, itu tidak ada sunnah rawatibah muakkadah. Sebagaimana tidak disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, tidak juga hadis Aisyah, tidak juga hadis Ummu Habibah. Tetapi tetap disunahkan sholat 2 rakaat sebelum asar berdasarkan keumuman dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanain salatun." Hadis Bukhari dan Muslim. Setiap antara 2 azan ada sholat. Yani azan dan iqamah ada sholat sunnah. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tetapi ulama yang mendhaifkan pun tidak melarang melakukan salat ini kalau dilakukan, diniatkan sebagai sholat sunnah mutlak. Tidak ada masalah. Jadi 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar, sholat sunnah mutlak, tidak ada masalah. Al-muhim, tidak ada ratibah mu'akkadah. Baik. Kemudian yang keempat, sunnah ratibah maghrib. Disunahkan sholat sebelum maghrib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, thumma qala fi ats-tsalitsa liman syaa." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib," kemudian beliau berkata ketiga kalinya bagi siapa yang menghendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Jadi disunahkan salat sebelum maghrib, tetapi ghairu muakkadah. Demikian pula dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana al-muadzin idza azana, qama an-nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya yusallun hatta yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa hum kadhalik yusalluna rak'atain qabla al-maghrib wa lam yakun bain al-adhan wal iqamati shay'un." Kata Anas bin Malik, dahulu apabila muadzin telah melakukan azan, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk salat di belakang tiang-tiang masjid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan mereka masih dalam keadaan salat. Mereka salat 2 rakaat sebelum maghrib dan tidak ada sesuatu pun antara azan dan iqamah. Dijelaskan para ulama, maksud ucapan Anas tidak ada sesuatu pun antara azan dan iqamah menunjukkan bahwasannya salat 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah salat yang ringan. Demikian pula hadis yang tadi kita sebutkan, baina kulli adzanain salatun. Itu hadis Abdullah bin Mughaffal. Baina kulli adzanain salatun, beliau sampaikan 3 kali, terakhirnya dikatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Baik. Adapun setelah maghrib, maka termasuk muakkad, ratibah muakkadah, salat sunnah setelah maghrib sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi, yaitu hadis Ibnu Umar, demikian pula hadis Ummu Habibah. Baik. Dan faedah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah ba'dal maghrib adalah sama seperti salat sunnah fajar sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Oh, yang terakhir, salat sunnah rawatib isya. Disunahkan salat sunnah sebelum isya berdasarkan keumuman dalil tadi, sama dengan pembahasan pada salat maghrib. Keumuman dalil diantaranya hadis Abdullah bin Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal baina kulli adhanain salatun salasan liman syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali antara 2 azan ada salat, lalu pada akhirnya beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Maka disunahkan 2 rakaat sebelum isya. Dan termasuk muakkadah 2 rakaat setelah isya berdasarkan hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah yang pertama tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan salat tatawu rawatib. Baik. Tersisa pembahasan as-sunan ghairu rawatib. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mengkodok salat fajar 2 tadi hadis. Dua-duanya boleh, tetapi yang afdal adalah setelah matahari terbit. Hah? Syuruk. Beda. Ini salat qada. Salat qada yang tidak melakukan salat apa? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis Qais bin Amr, itu dilakukan tepat setelah salat subuh. Kemudian didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Hurairah tadi diperintahkan dilakukan setelah apa? Matahari terbit. Yang pertama tidak diperintah, yang kedua diperintah. Berarti yang kedua lebih afdol. Tapi dua-duanya boleh. Tidak ada masalah. Mau zikir dulu, tanpa zikir tidak ada masalah. Saya ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau tanya. Ana ummahat yang mengalami pendarahan karena keguguran. Kurang lebih 2 bulan usia janinnya. Ketika ana sedang sholat, darahnya keluar. Apakah syah sholat anak tersebut, apakah dalam kondisi seperti itu boleh menjamak sholat karena darahnya banyak dan kesakitan? Baik. Pertama, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah. Maka jawabannya sama. Kalau keguguran itu yang keluar adalah segumpal daging tanpa berbentuk manusia, tidak ada bentuk kepalanya, tidak ada bentuk tangannya, atau bahkan hanya darah, maka hal ini dianggap darah istihadah. Dianggap darah istihadah, sholatnya tetap sah dan tetap wajib melakukan sholat. Tetapi kalau keguguran itu keluar dari rahim seseorang, dari seorang wanita itu sudah bentuk manusia, sudah terbentuk kepalanya, walaupun belum sampai umur 4 bulan, maka dia dianggap nifas. Dia dianggap darah nifas, sholatnya batal, artinya dia tidak harus sholat, dia tidak perlu sholat di masa-masa nifas tersebut.